Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Asisten, Bapak-bapak Ustaz Ahli, Bapak-bapak SKPD. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi insya Allah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan. Pagi ini tiga ini sedang kita lakukan. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau tiga dilakukan, maka empat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas tak mau satu kosong, satu balas satu dia tak mau. Tak mau satu satu sama tak mau. Satu dilakukan hambanya, dua dia balas. Tiga dilakukan hambanya, empat dia balas. Apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku berkumpul di rumahku, membaca kitab suciku, mengkaji isinya, empat dibalas oleh Allah. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Penyakit orang modern kehilangan ketenangan hati. Di kantor tak tenang, di rumah tak tenang, akhirnya mencari ketenangan. Apa dilakukan? Dimakan sesuatu yang bisa memberikan ketenangan, tapi ketenangannya temporer. Anjing gila tak tenang. Bagaimana membuatnya tenang? Dikasih makan pil anjing gila, namanya Rohypnol. Itu dimakan oleh orang modern. Tak mempan pil anjing gila, yang lebih kuat dosisnya, sabu-sabu, untuk mendatangkan ketenangan. Padahal kata Allah, kalau berkumpul di rumahku, mengkaji kitab suciku, berzikir dengan aku, yang pertama diturunkan ketenangan ke dalam hati. Yang kedua, haffat bihimul malaikah. Malaikat mengelilingi, tak nampak oleh mata kita, tapi malaikat ikut mengelilingi majlis ilmu. Mengapa setiap habis majlis ilmu dianjurkan berdoa? Karena untuk mengharapkan diaminkan oleh para malaikat. InsyaAllah di akhir majlis kita berdoa. Mungkin doa kita tak makbul kena banyak silap, salah, dosa. Tapi kalau diaminkan malaikat, maka kita berdoa nanti insyaAllah mengharapkan amin malaikat. Yang ketiga, rasyiat bihimur rahmat, diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Apa kata malaikat dulu waktu Allah mau menciptakan manusia? Hai malaikat, aku mau menciptakan manusia. Malaikat komplain, malaikat tak setuju. Mana ayat komplain tadi dibacakan oleh qali kita? Ataj'alu fiha, ya Allah, mengapa kau ciptakan mereka di atas bumi? May yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, hanya akan menumpahkan darah. Tak usah kau ciptakan mereka ya Allah, mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ternyata prediksi malaikat itu salah. Lalu Allah katakan, dulu kalian tak setuju. Tengok pagi ini, mereka berkumpul di rumahku, mereka membaca kitab suciku, mereka mengkajinya. Mana perkiraan bahwa mereka akan membuat kerusakan, mereka akan menumpahkan darah. Lalu kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Sedangkan dibanggakan Pak Wakil Bupati saja senang hati kita. Dibanggakan orang yang kita hormati, senang hati kita. Apalagi kalau dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita yang ada di majlis ini, insyaAllah termasuk manusia-manusia yang dibanggakan Allah di hadapan malaikat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi tugas kita pagi ini hanya tiga. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Berkumpul sedang kita lakukan. Membaca kitab Allah sudah dibaca kali dan kita sudah baca tadi. Tinggal yang ketiga, mengkaji isinya. Tadi saya masuk, Bapak Ibu sedang membaca surat Yasin. Saya yakin surat Yasin ini tak hanya dibaca pagi Kamis, nanti malam-malam Jumat pun baca. Ada orang meninggal dibaca, pindah rumah baca, atau malam ada waktu luang baca, ziarah kubur dibaca. Mengapa mesti surat Yasin? Kenapa tak surat lain? Allah turunkan 114 surat dalam Al-Quran, tapi dibaca surat Yasin. Jawabannya, di dalam surat Yasin ini ada yang diulang sampai 3 kali. Kita baca diulang 3 kali. Begitu dalam maknanya. Kalau boleh saya bertanya ke Bapak dan Ibu, apalah yang diulang sampai 3 kali? Salamun qawlan mir rahim. Kita mengulangnya. Kita mengulang. Salamun qawlan mir rahim. Kita mengulangnya. Kalau kita mengulang, jangan kan 3 kali, 10 kali pun bisa. Yang saya maksudkan bukan kita mengulangnya 3 kali. Allah Ta'ala mengulangnya 3 kali dalam surat Yasin. 3 kali sampai diulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Yang diulang sampai 3 kali itu muhdharun. Mengapa diulang Allah sampai 3 kali? Apa makna muhdharun? Muhdharun diambil dari kata hadara. Hadara datang. Orang yang datang hadirun. Jadi bapak dan ibu saya sebut hadirun. Kalau perempuan hadirat. Tapi Allah menyebut dalam surat Yasin tidak hadirun. Allah menyebutnya muhdharun. Apa beda hadirun dengan muhdharun? Kalau hadirun artinya datang. Kalau muhdharun artinya didatangkan. Oh jauh, beda datang dengan didatangkan. Pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti datang. Yang mau datang, yang tak mau boleh tak datang. Yang suka datang, yang tak suka boleh tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti didatangkan, suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, muhdharun didatangkan. Kita nanti menghadap Allah bukan datang. Ada orang menyangka dia menghadap Allah nanti datang. Salah. Kita menghadap Allah bukan datang, tapi kita menghadap Allah. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Kamu semua akan dikumpulkan, kata Allah, muhdharun. Kamu semua akan didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, semua akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad datang ke Selat Panjang. Apa tujuan? Memberikan tausiah. Bapak dan ibu datang ke Masjid Agung. Apa tujuan? Mau membaca surat Yasin, mengaji Al-Quran bersama. Bapak dan ibu setelah ini berkumpul datang ke kantor. Apa tujuan? Bekerja. Setiap perkumpulan, setiap kedatangan ada tujuan. Lalu kita dikumpulkan Allah. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Apa tujuan Allah? Nanti kita tak datang mendengarkan tausiah. Kita tak datang mengkaji kitab Allah. Kita tak datang untuk menyambut seruan adat. Tapi kita datang menghadap Allah. Mengapa kita didatangkan? Selalu ayatnya kita baca. Latus'alunna yawma izin anin. Latus'alunna. Kita didatangkan mau disoal. Latus'alunna diambil dari kata tus'alu. Tus'alu artinya kamu akan disoal, akan ditanya. Yang ditanya Allah itu apa? Apa Allah tanya tempat tanggal lahir kita? Apa Allah tanya berapa pendapatan kita? Apa Allah tanya dulu waktu mati sampai golongan berapa? Yang ditanya Allah, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. mana saja kamu pakai. Kalau sudah cerita nikmat, tak bisa kita prediksi. Kalau kamu mau menghitung nikmat kata Allah, wa in ta'udhu nikmat Allah. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak sanggup menghitungnya. Adakah kita yang sanggup berapa kali paru-paru menghembuskan nafas? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa detak jantung per hari? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa kali kedipan mata? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa darah yang dicuci oleh ginjal? Tak ada yang sanggup. Dan semua itu nikmat Allah. Semua itu akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat itu. Kalau ditanya siapa menjawab? Lidah. Dan lidah paling pandai membela kita. Kalau ada orang umurnya 40 tahun, sudah 40 tahun dibela oleh lidah. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, 60 tahun dibela oleh lidah. Lidah paling setia membela kita. Kalau tak percaya, tengoklah pengadilan yang langsung kita tonton di TV One, di Metro. Bapak tahu ini? Saya lupa. Bapak tahu ini? Saya tak ingat. Siapa membela? Lidah. Sebelum pengacara membela, yang pertama membela adalah lidah. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah tanya, kemana ini, kemana itu, sanggup lidah? Itu yang kita baca dalam surat yang tadi pagi kita baca, surat Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma naqtimu ala وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم. Hari itu mulut mereka kami kunci. Mulut tak lagi bisa dipakai. Ternyata kesetiaan lidah hanya sampai di sini. Apa kata lidah? Untuk selanjutnya aku tak lagi sanggup membelamu, hai sangkunya lidah. Kenapa? Lidah saat itu dikunci Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Lalu yang bicara siapa? Watukarrimuna aydihim. Tangan kami buat berbicara. Watashhadu arjuluhum. Kaki kami buat bersaksi. Tangan bercakap, kaki bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan? Apa yang dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Semua yang pernah dilakukan dulu. Bapak Nabi Muhammad ini yang dimuliakan Allah. Semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan ditanya, siapa yang membela kita? Sekarang saya selalu memperhatikan di lampu merah. Kalau ada orang tertangkap polisi, langsung ambil HP, telepon. Kalau punya sepupu, saudara, keponakan, telepon. Pak, Bu, tolong saya tertangkap, tolong datang. Atau mungkin kita di sini tertangkap, saya pun akan melakukan yang sama. Akan saya telepon Pak Wakil Bupati, tolong Pak, saya tertangkap. Di akhirat, siapa menolong kita? Apa bisa kita bertelepon lagi? Kita bawa pun HP paling mahal itu, belum tentu ada signal di akhirat. Siapa menolong kita? Yang menolong sekarang, kata Allah SWT, ada lima. Dan lima ini nanti lagi meninggalkan kita. Yauma, hari itu, kata Allah, yafirul mar'u, orang akan lari min akhi. Akhi, Bapak Ibu tahu mana akhi? Gak jadi lagu. Ya akhi, ya ukhti, akhi, saudara. Saudara kandung akan lari. Wa ummi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak. Lima yang dulu tak dapat kita tinggalkan. Jangankan sebulan, semalam berat untuk meninggalkannya. Siapa dia? Saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung, istri. Istri tak ada kandung, tak kandung. Istri, anak, lima tak dapat ditinggalkan. Tapi di akhirat nanti, yauma yafirru, semua akan melarikan diri dari kelima-lima yang disayangi. Mengapa lari? Apa sebab lari? Lari kena takutkan. Allah sebutkan alasannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin syannun yughni. Karena setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Saking sibuknya mengurus urusan, tak sempat lagi mengurus yang lima. Anak tak sempat diurus, saudara tak sempat diurus, saudara tak sempat diurus, istri, ayah, ibu, tak lagi kita. kita menjadi urusan. Apa sebab? Sibuk mengurus diri sendiri. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, sayang boleh, tapi sayang yang secukupnya. Kenapa? Karena sampai saatnya dia akan lari meninggalkan kita, dan kita pun akan lari meninggalkan mereka. Saat itu yang bisa menolong hanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sudah dibawa menghadap Allah, dihadirkan di hadapan Allah, tak ada terkecuali, akan ditanya. Yang ditanya itu apa? Banyak sekali pertanyaannya. Tapi yang mau kita kaji pagi ini satu hadis. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Barzah Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri. Kita nanti menghadap Allah tak duduk. Kita nanti menghadap Allah tidak jongkok, menghadap Allah tegak berdiri. Mengapa tegak? Mengapa tak duduk? Apakah sanggup Allah membuatkan kursi dan karpet di padang mahsyar itu? Padahal Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Mengapa kita tegak? Menunjukkan bahwa kita di hadapan Allah itu tidak mulia. Sama seperti datang tamu masuk ke kantor bapak, kalau dia orang yang seangkatan, sebaya, sederajat, akan dipersilakan masuk. Persilakan masuk, silakan duduk, dihormati. Tapi kalau yang masuk orang yang hina, remeh temeh, yang tak ada kedudukannya, jangankan untuk duduk tegak, tak diusir saja alhamdulillah, akan dipersilakan tegak berdiri. Tunggu sampai kerja saya selesai. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita tak dipersilakan duduk, kita tegak. Sampai kapan tegak? Hatta yus'al, sampai dia disoal empat pertanyaan. Katanya yang mau disoal ini nikmat Pak Ustaz, nikmat itu banyak. Tapi kenapa yang disoal empat saja? Nabi sebutkan empat supaya kita bersiap-siap. Sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi diberikan Allah lewat lisan Nabi empat supaya kita menyiapkan diri tentang pertanyaan. Apa yang akan ditanya nanti? Yang pertama ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan. Pertanyaan pertama, tidak tanya itu, tak tanya ini, tak tanya yang lain. Yang pertama ditanya Allah kepada kita, an umrihi fima afna, umurmu kemana habis. Mengapa umur pertama ditanya? Karena umur adalah nikmat pertama yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sekarang kita punya jabatan. Jabatan itu diperoleh nanti setelah kuliah, setelah selesai S1, lulus CPNS, masuk PNS, lulus baru dapat jabatan. Mengapa tak ditanya ilmu duluan? Ilmu dapatnya belakangan. Setelah masuk TK, masuk SD, baru dapat ilmu. Yang pertama nikmat Allah kita dapat adalah umur. Maka umur yang pertama ditanya. Bicara tentang umur, kapan kita ini dapat umur? Ada orang menyangka dia baru dapat umur waktu lahir, menangis di rumah sakit, oh itu pertama saya dapat umur. Salah. Kita pertama dapat umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi, kamu diciptakan dalam perut ibumu, 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk darah, darah yang menempel di dinding dari rahim 40 hari, kemudian berubah lagi, tsumma yakunu mudghah, berubah darah menjadi daging 40 hari. 40 air, 40 darah, 40 daging, 40 kali 3 120 hari. Setelah 120 hari, lebih kurang 4 bulan, summa yunfakhu fihi ruh, baru Allah tiupkan ruh, masuklah ruh ke dalam janin rahim yang ada dalam perut si ibu, baru si ibu pun merasa ada detak jantung baru dalam dirinya. Dia pun berkata, "Papa, ada yang hendak hendak ni, kata dia. Apa sebab mulai ada dua nyawa dalam diri dia? Itu beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sampai mati nyawanya cuma satu, tapi perempuan pernah ada dua nyawa dalam dirinya, nyawanya dan nyawa anaknya. Kalau anaknya tak kembar, kalau sampai kembar lima berarti enam nyawa dalam diri. Dapat ini muhabisin yang dimuliakan Allah. Nikmat pertama yang kita dapatkan umur, tapi tak semua dapat nikmat umur. Ternyata menurut hitungan survei, banyak di Indonesia terjadi kematian janin. Oleh sebab itu ada janin umur sebulan mati, ada umur lima bulan keguguran, prematur. Itu sudah qada dan qadar Allah, tak bisa dilawan. Habislah, dia cuma diberi umur satu bulan, ditiupkan meninggal. Ada pula yang sampai kanak-kanak bermain lalu pulang ditabrak mobil, na'udzubillah, mati. Ada yang sampai remaja, ada yang sampai tua. Ini nikmat umur, jangan sangka dia tidak dipertanyakan di hadapan Allah. Justru pertanyaan pertama yang akan ditanya, an umrihi fi ma'afna, hai kamu, umurmu kemana dihabiskan? Kita husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kita diberi seperti usia Nabi, 63 tahun, insya Allah. Apakah 63 yang ditanya? Potong masa kanak-kanak. Akhir balik, berapa umur kanak-kanak? 13 tahun. 63, potong 13, tinggal 50. 50 ini akan ditanya, apakah 50 ini dipakai untuk beribadah? Jangankan 50 tahun, kita hitung satu hari saja, 24 jam. Apakah ke-24 jamnya itu kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Yang jelas untuk tidur 8 jam. Kata dokter kalau tak tidur 8 jam badan tak fit, tak energi, tak bisa bekerja secara optimal. Habis 8 jam sisanya dipakai untuk mengobrol. Yang jelas jatah TV 3 jam pasti. Bapak Ibu yang kecanduan, ada acara yang sudah wajib kalau tak ditonton, tak sedap makan, tak lelap tidur. Infotainment pagi, siang, malam, sejam, sejam, sejam. Habis waktu 3 jam, sudah 7 jam. Kemana yang lain? Hilang. Lalu yang dipakai untuk sholat, beribadah kepada Allah. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Dari 24 jam hanya 25 menit yang kita pakai untuk beribadah ke hadapan Allah. Lalu Allah tanya, hai hambaku, 24 jam aku beri engkau, berapa yang kau pakai untuk mengingat aku? Apa yang sanggup kita jawab? 25 menit. Itu pun 5 menit salat kalau salatnya berjamaah. Kalau salat sendiri yang Fatihah dengan ayat tembus satu nafas dan sampai 5 menit. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita harus kerja salat saja sepanjang hari? Disitulah kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa makna kasih sayang Allah? Dia bagi ibadah itu menjadi dua. Satu namanya ibadah mahdhah, satu namanya ibadah ghairu mahdhah. Mana yang mahdhah? Salat, baca Quran, berzikir, puasa, itu mahdhah. Ia amal ibadah yang murni. Tapi Allah tahu kita ini mencari nafkah, bekerja, masuk kantor. Maka Allah buat amal kedua namanya ghairu mahdhah. Nampaknya tak ibadah, tapi kalau disebut dengan nama Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Makan, semua orang makan. Yang Konghucu makan, yang Hindu makan, yang Buddha makan, yang Kristen makan, yang Ortodok makan, yang Islam makan. Lalu apa beda makannya orang Islam dengan makannya orang tak Islam? Orang Islam kalau dia makan, makannya menjadi ibadah. Kapan? Ketika dia menyuap, dia ucapkan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Berapa menit dia makan? Makannya bernilai ibadah. Masuk kamar mandi. Setiap manusia di dunia ini pagi pasti masuk kamar mandi. Yang Kristen masuk kamar mandi, yang Islam masuk kamar mandi. mulai masuk sampai keluar bernilai ibadah. Kenapa begitu? Karena waktu masuk dia langkahkan kaki kiri, dia ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Masuk kamar mandinya bernilai ibadah. Tidur, semua manusia tidur 8 jam tidur. Tidurnya orang Islam dengan tidurnya orang non-Muslim apa bedanya? Kalau banyak-banyakan lebih banyak tidur kita. Cina itu dengan kita, mereka lebih dulu bangun daripada kita, dan kita lebih dulu tidur daripada mereka. Jadi kalau dihitung jam tidur, lebih banyak tidur kita. Apa beda tidur orang Islam dengan non-Muslim? Tidurnya orang Islam bernilai ibadah. Mengapa? Sebelum tidur dia ucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seorang petani berangkat ke kebun, seorang pedagang berangkat ke toko, seorang pegawai masuk kantor, masuk jam 8, pulang jam 4 sore, 8 jam. Apa bedanya? Rakyat Indonesia yang mengakui 6 agama masuk Konghucu, semuanya masuk kantor. Apa beda masuk kantornya orang Islam dengan orang Muslim? Orang Islam ketika berangkat, langkahkan kaki kanan, dia sebut Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka gerak langkahnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, merubah perilaku, tingkah, perbuatan dari sekedar tradisi, dari sekedar perbuatan semata menjadi ibadah. Kata Nabi, kullu amrin dzibari, semua perbuatan baik. Walam yabda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah, maka amal itu putus tak bernilai. Jadi nanti kita bisa menghadap Allah, hai bulan, aku beri 24 jam, mana yang kau pakai untuk beribadah? Bisa kita jawab, ya Allah, semuanya bernilai ibadah, makanku ibadah, tidurku ibadah, bahkan selama aku di kantor pun beribadah. Mengapa? Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena pemahaman orang Islam tak sampai ke tingkat itu, akhirnya kita tengok orang kalau sudah di masjid bukan main khusyuknya, tapi kalau di kantor waktunya terbuang. Apa sebab? Pemahamannya kacau. Dia anggap di masjid beribadah, di kantor tak beribadah. Akhirnya di kantor boleh main game, boleh chatting, boleh connect internet, boleh main BB, boleh main FB, boleh main Twitter. Padahal orang Islam di masjid beribadah, di kantor beribadah, di masjid beribadah, di toko beribadah, di musala beribadah, di kebun beribadah. Semua langkah kakinya bernilai ibadah, sampai-sampai di dalam kamar mandinya pun bernilai ibadah. Kalau tak sampai ke tingkat itu, jangan pernah berani untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan ditanya kemana umur dihabiskan. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada anak muda mati umur 16 tahun, tersenyum wajahnya, ibunya menangis, ayahnya meraung, kawan-kawannya berduka. Hai teman, 16 tahun umurmu, mengapa engkau meninggal? Wajahnya tersenyum. Kenapa tersenyum? 16 buang 13, tinggal 3 tahun. Yang perlu dia jawab hanya 3 tahun saja. Beda kalau yang mati umur 70 tahun, berkerut wajahnya. Kenapa berkerut? Laporan pertanggungjawabannya banyak. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pula setelah mendengar hadis ini lalu kita berhenti berdoa minta panjang umur. Oh tidak, kita tetap. Makna minta panjang umur bukan berarti umur bertambah dan berkurang. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajalmu sudah tiba, kata Allah, ya astakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda. Wala yastaqdimun, tak dapat dimajukan. Menurut ulama besar ahli tafsir Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, minta panjang umur artinya minta umur itu diberi berkah. Apa makna berkah? Lebih dari semestinya. Ada orang umurnya 17 tahun tapi hafal Quran, banyak ingat fatwa ulama, di waktunya untuk salat pagi, duha, malam, tahajud, witir, salat berjamaah, 17 tahun bernilai ibadah. Ada orang umur 71 tahun tapi kerja rumah orang kopi, rumah orang kopi, tak ada bernilai ibadah. Yang mau kita inginkan adalah semua amal kita bernilai ibadah. kepada Nabi Muhammad yang diberikan Allah. Yang pertama ditanya adalah umur. Yang lewat tak dapat diulang. Apa boleh buat semalam, kemarin, minggu yang lalu, jangankan sebulan yang lalu, semenit yang lalu tak dapat kita ulang. Yang sudah lewat, banyak-banyaklah beristighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi yang akan datang, kita rubah semua usia kita bernilai ibadah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap gerak. Makanya dalam ilmu tasawuf disebutkan orang Islam itu dua saja, geraknya zikir, diamnya pikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, geraknya adalah zikir. Geraknya zikir, diamnya pikir, barulah umur kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yang kedua yang akan ditanya, an ilmihi fi ma amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Kalau sudah bicara ilmu, lalu orang menganggap, oh kalau begitu yang akan ditanya ustaz, alim ulama, kiai, tuan syekh, tuan guru, khalifah. Yang ditanya itu siapa? Semua orang yang berilmu. Siapa yang berilmu? Kita ini semua mendapatkan ilmu. Berangkat, bekerja, hidupkan radio, dapat ilmu, ada pengajian. Bangun pagi, ambil remote, hidupkan TV, dapat ilmu, ada pengajian. Ada pengajian di kantor, ada pengajian RT, ada pengajian RW, ada pengajian bulanan. Jangan anggap pengajian-pengajian ini sama macam berita liputan anam. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lalu hilang begitu saja. Macam debu di hembus angin. Tak begitu, ilmu akan ditanya. Sudahkah diamalkan atau belum? Kita baru saja dapat ilmu bahwa semua amal mesti diawali menyebut nama Allah. Maka kita akan ditanya, sudahkah diamalkan atau belum? Tapi jangan ini dibalik. Lalu setelah ini tak lagi ikut pengajian. Saya tak mau lagi ikut pengajian Pak Ustaz, makin banyak ilmu, makin banyak pertanyaan. Oh bukan begitu cara memahaminya. Kita terus ikut pengajian, kita terus ikut namanya tausiah. Tapi di samping ilmu, maka kita amalkan. Ilmu mesti diamalkan. Sebaliknya beramal tak berilmu, tak diterima oleh Allah. Datang tiga orang menghadap Nabi, lalu mereka menceritakan amalnya. Saya akan salat seumur hidup, saya tak akan tidur. Saya akan puasa seumur hidup, saya tak akan makan. Saya tak akan berkeluarga karena anak dan istri hanya melalaikan Allah saja. Tiga orang amalnya sangat hebat. Satu mau salat terus, satu mau puasa terus, satu tak mau beranak dan beristri. Dia mau beribadah saja. Ini contoh tiga orang yang beramal tapi tak berilmu. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Ana atqakum. Aku orang paling takwa. Ana akhsyakum. Aku orang paling takut kepada Allah. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku makan. Sehari puasa, sehari makan. Akumu, aku tidur malam. Wa arkut, tapi aku juga tidur malam. Aku salat malam, tapi aku tidur malam. Tak boleh tidur sepanjang malam. Tak boleh salat sepanjang malam. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk manusia. Wa atazawwaju nisa, dan aku berkeluarga, beristri dan punya anak. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan umat. Beramal tak beribadah, berilmu tak beramal, tak diterima. Beramal tanpa ilmu pun tak diterima. Oleh sebab itu perlu seimbang antara ilmu dengan amal. Alhamdulillah, setiap Kamis pagi, setiap bulan, kita tak hanya sekedar untuk menuntut ilmu. Bapak dan ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan fasilitas untuk menuntut ilmu. Tinggal 4D saja yang perlu dilakukan setiap Kamis pagi. Datang, duduk, diam, dengar. Mengantuk-ngantuk sedikit diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu mencari guru, tak perlu mendatangkan guru. Tinggal datang, duduk, diam, mendapat rahmat, mendapat ilmu, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan itu kita manfaatkan. Tapi setelah mendapatkan ilmu, kita amalkan. Oh, kita sudah tahu doa. Tadi Pak Imam membacakan doa, Allahumma inna duha al-duha'uka, ya Allah duha tuha milimu, wa baha'a baha'uka, kemuliaan itu milimu, inkana rizkuna, doa salat duha, inkana rizkuna bisamai fa'enzilu, kalau rizki kami di langit, tolong turunkan. kita tahu kita amalkan. Keutamaan membaca Al-Quran, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran Kamis pagi, baik. Menunggu Kamis pagi baru baca Al-Quran, perlu diperbaiki. Membaca Al-Quran ada orang meninggal, baik. Menunggu ada orang meninggal baru baca Quran, perlu diperbaiki. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu kita perbaiki. Bapak dan Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah tahu pengajian-pengajian ini, maka kita amalkan. Kalau tidak, itu pertanyaan kedua. An ilmihi ilmu bima'fil. Sudahkah diamalkan atau belum? Yang ketiga. Mohon maaf saya minta waktu di sini. Karena kalau saya sampaikan setengah jam, saya merasa tak sesuai perjalanan saya 4 jam. Mestinya 4 jam, mestinya seceramah 8 jam. Saking jauhnya perjalanan. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan adalah an malihi harta. Kalau umur pertanyaannya satu, kemana dihabiskan? Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah diamalkan? Kalau harta pertanyaannya dua. Apa pertanyaan itu harta? Min ainat tasalahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, dipakai ke mana? Harta ini macam tadi, ada pangkal, ada ujung. Ada ujung, ada pangkal. Ada orang ujungnya betul, pangkalnya tak betul. Ada orang pangkalnya lurus, ujungnya lengkok. Nampaknya bagus, disumbangkan ke masjid, diberikan ke karpet, diberikan untuk anak yatim. Tapi pangkalnya tak jelas, ujung pangkal tadi mana, ini pun tak diterima. Ada orang Islam ini pemahamannya salah. Yang penting saya sedekahkan Pak Ustaz. Dapatnya dari mana itu nomor 16. Dianggapnya agama Islam ini money laundry, cuci uang. Allah hanya menerima yang baik. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Apakah semua harta Allah terima? Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik Allah tak terima. Innallaha thayyibun, Allah tu baik. La yaqbalu illa thayyiban, Dia tak menerima kecuali yang baik. Pedagang bersedekah dengan harga sedekahnya, tapi memainkan timbangan, tak Allah terima. Makanya ada satu surat, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang memainkan timbangan. Setelah itu dia zakatkan, tak Allah terima zakatnya. Lewat Nabi ke kebun, lewat Nabi ke pasar. Di tengah pasar ada orang berjual tepung gandum. Karena Nabi tahu yang gaib, Nabi masukkan tangannya ke dalam tepung gandum. Kenapa basah? Kenapa yang dalam basah, yang luar kering? Menipu. Kata si pedagang, kena hujan ya Rasulullah. Kalau saya tunjukkan yang basah, siapa yang mau beli? Maka yang basah di dalam saya timpa dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man ashana falaysa minna, orang yang menipu kami bukan golongan kami. Keluar dari keislaman. Oleh sebab itu caranya mesti baik. Pedagang baik, petani baik, pegawai baik. Tapi ujungnya pun mesti baik. Ada pula sebaliknya. Pedagangnya jujur, petaninya jujur, di kantornya jujur, tapi ujungnya tak baik. Hasilnya digunakan ke tempat maksiat. Pergi ke Pekanbaru, masuk ke kafe, masuk ke tempat maksiat, masuk ke diskotik, masuk nugem, kata orang sekarang. Nugem artinya duduk sambil gemetar. Dimakan sama-sama, didengar musik, maka duduk dia sambil menggeletar macam orang merasakan sehat. Ini pun tak baik. Caranya mesti baik, dipakai kepada yang baik. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan mencari rezeki dengan yang halal. Fa idza qudiyatish shalah, kalau kamu sudah salat, Allah tak katakan kalau kamu sudah salat duduk baca Quran zikir sampai mati. Tak. Kalau kamu sudah salat ingat kepada Allah, jangan cari rezeki. Fa idza qudiyatish shalah dalam surah Al-Jumu'ah, kalau kamu sudah salat fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, wa bataghu min fadlillah, cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi yang halal, yang bersih. Memangnya kalau dimakan yang haram ini kenapa, Pak Ustaz? Ada orang prinsipnya macam ayam. Ketika ditabur, terserah. Yang penting saya ambil, saya cari, saya dapat, saya makan. Tak perlu halal haram. Memangnya kalau dimakan yang haram ini apa dampak efek negatifnya terhadap diri? Ada beberapa efek makan haram. Yang pertama, kalau kita makan haram ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap daging di badan manusia, dalam sebuah hadis sahih, ayyuma lahmin, setiap daging di badan manusia, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awdabi, tempatnya api neraka. Dapat kita yang haram 100 ribu, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras ditanak oleh ibu menjadi nasi, nasi disuap dimakan menjadi darah, darah merubah menjadi daging, daging melekat membalut tulang, daging ini dibawa salat, dibawa haji, dibawa umrah. Jangan lupa daging ini akan dibawa mati. Ketika mati menghadap Allah, membawa pahala puasa, salat, zakat, haji, umrah, sudah siap-siap mau masuk surga, berbunyi pintu detektor surga waktu mau lewat, macam kita mau masuk pesawat. Kenapa? Daging anda haram, singgah dulu, bersihkan ke neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita perhatikan jangan sampai tumbuh dari yang haram. Suatu ketika selesai salat subuh di Masjid Agung An-Nur, subuh minggu, subuh ahad ada pengajian, selesai subuh tanya jawab, selesai jam 7:30, jam 7 turunlah kami ke bawah. Di bawah dekat lift ada orang membawa timbangan, kecil dari timbangan, besar sedikit dari tempat bisu. Lalu tegaklah beberapa bapak ke atas timbangan, selesai menimbang langsung keluar print out, keluar tertulis bapak beratnya sekian, darahnya sekian, kolesterolnya sekian, lengkap. Lama saya terpenuh menengok timbangan, canggih betul timbangan. Yang saya pikirkan bukan kolesterol, bukan berat, bukan darah. Yang saya pikirkan andai nanti di akhirat seperti itu juga timbangannya. Lalu kita naik ke atas, setelah itu keluar printoutnya, hai pula beratmu 50, yang halal 10 saja. Berapa lama kita mau menanggungkan membakar yang 40 ini? Berapa derajat Celsius berat besar panasnya neraka itu, Pak Ustaz? Belum lagi ditemukan Celsius zaman Nabi. Tapi hadis yang bisa mewakili menyebutkan panasnya neraka, hadis tentang Abu Thalib, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Sahabat memuji Abu Thalib. Abu Thalib orangnya baik, Abu Thalib orangnya santun, Abu Thalib orangnya ramah. Kata Nabi, Abu Thalib kena tak bersyahadat, mati masuk neraka. Semua amalnya tak bernilai. Tapi kerana dia menolong aku, diberikan keringanan. Azab dia agak ringan sedikit dari yang lain. Bagaimana ringannya? Yang belum ka'abaihi, ketika api itu sampai ke mata kakinya, yang lain tenggelam sampai ke kepala, Abu Thalib sampai mata kaki. Yang belum ka'abaihi, ketika api neraka sampai ke mata kaki Abu Thalib, yang lebih hadimahu, mendidih otak di kepala. Itulah azab yang paling ringan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, kalau sebulan, setahun, seminggu yang lalu termakan yang haram, banyak-banyak kita beristighfar, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi yang akan datang setelah tahu, maka tak ada maaf. Kalau sudah tahu, kita harus benar-benar istiqamah. Mau menyesal datang pengajian pagi ini, bagus tak tahu lagi, Ustaz? Ini gunanya mengetahui. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama darah, daging, tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Bahaya makan yang haram. Karena yang pertanyaan ketiga ini tentang harta. Rajulun as'as akbar. Ada seseorang yang rambutnya berdebu, kusut masai. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia dalam perjalanan panjang, susah, tak sempat mandi, tak sempat bersisir, saking susahnya. Ya mutu ya dehi sama, tangannya dia ulurkan ke langit. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Allah tak kabulkan doa. Biasanya orang kalau susah, mau sakit, tak sempat mandi, tak sempat bersisir, Allah kabulkan doanya. Tapi orang ini doanya tak makbul. Apa sebab? Mata'ahu haram. pertama makanannya haram. Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan makanan yang haram. Tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pak Ustaz, kenapa tak dapat saya jalan yang lurus? Bengkok terus jalan saya ini. Allah tak kabulkan doa dari lidah yang memakan makanan yang haram. Oh, kalau begitu tak usah belikan lontong, belikan ketai manis saja. Masyrabuhu haram, minuman haram. Tak hanya makanan, minuman yang haram pun menghalangi doa. Oh, kalau begitu tak usah belikan makanan, tak usah belikan minuman. Ini duit ni tak jelas, tak halal, tak haram, tak hitam, tak putih. Statusnya abu-abu, STD, status tak jelas. Saya belikan ke jilbab, ke sepatu saja, Pak Ustaz. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Yang keempat, wa ghudhiya bil haram, diberi. Dia tak mencari, tapi dia diberi orang lain. Dan dia tahu itu. Ada orang berkilah, saya kan dikasih, apa salah? Oh, diberi makanan yang haram pun tetap menghalangi doa kepada Allah. Tiap hari berbuih mulut, Allahumma hadini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, tapi tak mendapatkan hidayah. Apa sebab? Memakan makanan yang haram. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa pertanyaan ketiga tentang harta, tentang rezeki, karena begitu pentingnya rezeki bagi seorang muslim. Makan haram, tak mesti makan babi, na'udzubillah. Makan haram, minum haram, tak mesti minum kampung, minum bir. Boleh jadi dia halal. Ini kan gaji saya, ini kan pendapatan saya, ini kan hasil kerja saya pergi pagi pulang petang. Mengapa haram? Ingat, kalau sampai pendapatan kita 85 gram, 85 gram emas, kalau 1 gramnya 500, itu 42,5 juta. Kalau ada orang yang gajinya 42,5 juta setahun, kalau dibagi 12 berarti sebulannya 4 juta kurang lebih. Kalau ada yang bergaji 4 juta sebulan, setahun 48 juta, itu sudah sampai nisab. Ketika dia mendapatkan 4 juta, dia wajib keluarkan 2,5%. 2,5% dari 4 juta, 100 ribu. 100 ribu bukan milik kita. Milik siapa? Milik orang lain. Milik fakir miskin. Milik orang yang melarat. Mesti kita keluarkan. Pertanyaannya, kok bisa harta orang lain masuk ke selip gaji kita? Mengapa Allah masukkan makanan orang susah masuk ke pendapatan kita? Allah mau menguji. Ada orang diuji matanya lurus, bangun malam dia bangun salat tahajud. Ada orang diuji kakinya lurus, kaki dibawa salat berjamaah, dibawa mendengar pengajian. Ada orang diuji perutnya lurus, Senin Kamis puasa sunat, hari baik 13, 14, 15 tiap bulan lulus. Diuji mata lulus, diuji perut lulus, diuji kaki lulus. Waktu diuji kantongnya, di situ dia tak lulus. Datang pelitnya, datang kikirnya, datang sempiliknya, datang macam-macam. Oleh sebab itu Allah uji kita. Aku beri engkau 4 juta. Ingat, ada 2,5% milik orang lain. Lalu itu tak kita keluarkan. Kita belikan makanan, kita bawa ke rumah, kasih anak istri. Pergi kita berangkat ke kantor, salat duha lah istri berdoa, ya Allah, berikanlah keselamatan suamiku, tetap juga disenggol orang di tengah jalan. Apa sebab? Doanya terhalang gara-gara dia diberi makanan yang haram. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sampai harta orang minta kita keluarkan, disebutkan dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang tak mengeluarkan zakat, wala yunfiquna fi sabilillah, tak dia berikan pada yang berhak menerimanya, fabashshirhum bi'adzabin alim, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Bagaimana sakitnya? Yauma yu'ma 'alaiha, nanti harta itu akan dipanaskan, fatuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum, ditimpakan ke usus, wa zuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Berapa harta yang disimpan, dipanaskan di padang mahsyar, ditimpakan ketiga anggota tubuh, kening, usus, pundak. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk. fadzuqu ma kuntum tanfizun, rasakanlah akibat tak mengeluarkan zakat. Jadi harta ini ada dua, yang wajib namanya zakat, kalau tak sampai nisab namanya sedekah. Jangan kalau tak sampai, oh saya untuk apa zakat, saya tak sampai nisab Pak Ustaz, hanya 3 juta. Kalau 3 juta berarti setahun 38, belum sampai nisab. Ingat, ada sedekah sunnah, kita bersedekah. Setiap hari ada dua malaikat mengiring. Dua malaikat setiap hari mengiringi seorang muslim. Apa kata malaikat yang satu? Allahumma ati munfiqan halafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang bersedekah. Kalau dia tak bersedekah, jangan sangka malaikat diam. Ada satu malaikat lagi yang mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan halafa. Ya Allah, orang yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Oleh sebab itu, tiap hari bersedekah, sikit baik, banyak lebih baik. Orang Islam beramal sedikit tapi berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, tentang harta dapat dari mana, dipakai ke mana? Pertanyaan keempat yang terakhir, yang ditanyakan kepada kita nanti, anjismihi, empat. Yang keempat, anjismihi lima'adah. Anggota tubuhnya dulu dipakai ke mana saja. Ada orang salah sangka, ini kan mata-mata saya. Saya bawa dari sejak dalam rahim perut ibu saya, berarti ini punya saya. Ini bukan punya kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Mata bukan mata kita. Makanya dalam Islam tak boleh menjual kornea mata. Nanti tulis dalam surat, kalau saya mati, kornea saya berfungsi, boleh saya jual? Haram. Tak boleh menjual ginjal. Di India, di lampu merah, orang menjual ginjal saking susah cari makan. Dalam Islam haram jual ginjal. Kenapa? Mata, telinga, kaki, ginjal, paru, hati, usus milik Allah. Lalu kenapa ada dalam badan kita? Pinjaman. Sampai saatnya Allah tanya, bertanggung jawabkan. Ni mata pakai ke mana? Ni kaki pakai ke mana? Ni tangan pakai ke mana? Ditanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah kalau tak mata ni sempat menangis di tengah malam. Di antara orang yang mendapat perlindungan Allah, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat menaung, tak ada yang bisa menolong. Tapi salah satu yang bisa menolong, rajulun zakarallah, seseorang yang duduk berzikir mengingat Allah, khalian, sendirian, sunyi, tak ada orang lain. Fafadhal ainahu, menetes air matanya. Bangun tengah malam, orang lain tidur, dia sendirian, berwudu, salat tahajud, mengenang dosa yang banyak, mengingat ibadah sedikit, menetes air mata. Ingat, air mata itu menyelamatkan dari azab Allah SWT. Ada dua tetes yang menyelamatkan. Tetesan pertama, darah yang tumpah fisabilillah. Tetesan kedua, tetesan air mata di tengah malam. Kalau sampai air mata menetes, mata itu menolong. Ya Allah, jangan azab sebulan. Ini dulu pernah menetes di tengah malam dalam kesunyian ketika mengenang azabmu, ya Allah. Selamat kita. Tapi kalau sampai mata itu mengadu kepada Allah, mata ini memang pernah menetes, ya Allah. Tapi bukan waktu tahajud. Menetesnya waktu menonton di India. Oh, na'udzubillah kepada Allah SWT. Mata dipakai. Lebih banyak dipakai membaca Quran atau kepada yang lain. Mumpung mata masih sehat, masih segar bugar, pakai membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah sampai masanya, susah kita membedakan mana titik ba, mana titik ta, mana titik sa, mana titik nun. Bersatu dia. Sebelum masa itu sampai, kita baca Al-Quran. Bapak dan ibu hadirin dari muliakan Allah, pertanyaan terakhir, anggota tubuh. Betapa beruntungnya kita tahan bercakap, lidah tak lagi bisa bicara. Al-Yawma nakhtimu ala afwahi, mulut mereka akan dikunci. Ya Allah, jangan azab sebulan. Tangan ini dulu dipakai bersedekah, mengusap kepala anak yatim. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, hati saya ini keras macam batu. Dinasehati orang tak dulu, mengenang dosa tak menangis. Bagaimana melembutkannya? Kalau pergi ke rumah sakit, Eka Hospital, 2 meter daftar penyakit. penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit gula, diabetes mellitus. Ada semua spesialisnya, tapi penyakit hati tidak ada. Kalau tanya, ada tak penyakit hati di sini? Ada penyakit liver. Penyakit hati yang batin tidak ada. Bagaimana menyembuhkannya? Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wansah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Melembutkan hati, bersyukur kita pada Allah. Ya Allah, jangan azab sebulan, kata tangan. Tangan ini dulu dipakai mengusap anak yatim. Orang yang bersedekah mengusap kepala anak yatim, maka dia dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Tak bisa dihitung. Tapi hadis ini jangan dipahami tekstual. Nanti sebanyak rambut anak yatim yang botak tak dapat sedekah. Maknanya pahalanya banyak. Oleh sebab itu kita pakai kesempatan bersyukur kaki. Ya Allah, jangan azab sebulan. Kaki ini dia pakai melangkah salat berjamaah ke masjid. Ada dulu namanya suku Bani Salim. Tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Mereka tetap salat berjamaah lalu minta pindah. Ya Rasulullah, kami tak tahan berjalan jauh. Tolonglah kami pindah dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan pindah, tetap jalan kaki. Kenapa? Dalam surat Yasin, balik ke Yasin. Dia bicara balik ke Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami tulis semuanya. Apa yang ditulis? Wa atharahu. Bekas-bekas langkah tapak kaki mereka kami tulis. Ditulis fi kitabin mubin, di dalam buku catatan yang nyata. Oleh sebab itu, langkahkan kaki salat berjamaah, langkahkan kaki mendengar pengajian, langkahkan kaki bersilaturahim, maka kaki akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang lebih percaya pada iklan daripada pada Quran. Dulu tak mau jalan kaki, setelah mendengar iklan di TV, langkahkanlah kaki anda 10,000 langkah sehari supaya tidak kena osteoporosis. Barulah rajin berjalan kaki. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan melangkah kaki. Belum lagi ditemukan penyakit tulang osteoporosis. Tapi orang Islam ini korban iklan. Lebih percaya pada iklan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan pegang banyak-banyak. Tak kufikum amma ini, dua saja kamu pegang. Lan tadhillu abada. Kamu tak akan sesat. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mengajarkan melangkahkan kaki. Maka kita kenal sekarang orang mengkhususkan satu hari khusus ditutup itu jalan di Ponegoro dari mulai depan Masjid Agung sampai Hotel Arya Duta. Untuk apa? Jalan kaki sehat. Orang Islam tak perlu menutup jalan. Satu hari 5 kali dia berjalan kaki salat berjamaah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kaki membela, mata membela, tangan membela di hadapan Allah SWT. Pertanyaan yang terakhir, an jismihi bima abla, anggota tubuh kemana dipakai? Lidah yang tak pernah kering karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim har. Aku tak katakan alif lam mim, itu tidak satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin ashru amsalih. Setiap satu huruf dibalas 10. Satu huruf dibalas 10, alif lam mim dibalas 30. Oleh sebab itu kalau tak lancar baca Qur'annya, dan sangka tak berpahala. Kalau hitungannya berburuk, orang lancar dan tak lancar lebih banyak pahala yang tak lancar. Kalau lancar buruknya sedikit, alam nasrah laka sadra. Tapi kalau tak lancar, alam nasrah laka sadra. Tapi jangan tak lancar seumur hidup. Tak lancarnya mungkin sebulan, setahun. Setelah itu kita berbanyak usulan. Jangan dulu sulit. Kalau mau baca Quran, mesti Quran ini dibawa ke kantor. Zaman sekarang tinggal downloadkan saja Quran Word, Quran digital, masukkan ke HP, pakai. Kalau takut riya, dipuji orang, mau baca Quran, kita baca. Disangka orang kita sedang baca SMS, orang menyangka kita sedang main FB, Twitter, padahal kita sedang ber-Twitter dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu apa dari muhajirin dari kata Allah. Apa pertanyaan? Umur kemana dipakai? Ilmu sudah kah tubuh kemana saja dipakai. Apakah hanya empat ini saja setelah itu tak ditanya lagi? Oh, pertanyaannya banyak. Lalu sa'alun ayum ayin ayin ayin. Semua nikmat ditanya. Lalu kenapa empat saja? Empat ini ibarat SNMPTN, ujian masuk perguruan tinggi. Ini bocoran soal. Soalnya banyak, dibocorkan nanti empat. Seringkali kita tak memikirkan yang sudah bocor. Kita mau tanya, ada tak pertanyaan lain? Empat ini saja dulu. Yang lain itu insyaAllah selamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tambah sedikit. Kalau kita mati, yang mengiringi kita tiga. Kita lagi, malu harta. Harta itu mengiring. Ada mobil paling mahal, harganya 1M. Ferrari pintunya saja. Mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal harganya. Kalau ada satu pintu melompat dari atas, mungkin lebih mahal lagi. Ikutnya mengiring. Tapi kemana yang mengiring? Ke pelataran parkir. Setelah itu bawa pulang ke rumah, mereka pun sibuk mencari buka laci. Mana BPKB-nya? Mau dijual, mau dibagi, nanti waris. Harta mengiringi. Yang kedua, ahli keluarga, anak, cucu, cicit, menantu, ipar, semua mengiringi. Ada mau masuk dalam? Ada. Tiga orang masuk. Satu, dua, tiga. Ujung-ujung tengah. Dia sambut, dia masuk ke dalam, dia tutup lahat, habis itu dia ambil skop, dia timbut, dia ajak. Mari pak, mari. Ayo kita injak, biar padat. Lalu siapa menemani di dalam? Ahluhu hilang. Maluhu pulang. Yang menemani di dalam, wa'amaluhu. Amal tadi lah yang menemani di dalam. Oleh sebab itu, mari kita beramal. Mencari harta boleh, tapi bersedekah. Sayang kepada anak boleh, dididik menjadi anak yang saleh, maka doanya sampai ke dalam. Bersilaturahim kawan baik boleh, tapi kebaikan datang. Sempatkan, jangan gara-gara menunggu waktu luang yang sembilan dengan alasan tak sempat nanti masuk kantor, payah salat duha di kantor. Sebelum berangkat kita salat duha, 7 jam 7 sudah bisa salat duha. Jangan sampai ada orang, saya sebenarnya mau sholat-sholat sunan di Ustaz. Saya sebenarnya mau ikut pengajian di Ustaz. Tapi nanti lah tunggu pensiun dulu. Israel kalau mau datang, dia tak menengok pensiun atau tak pensiun. Tak ada jaminan bahwa dia datang setelah kita pensiun. Oleh sebab itu, ada waktu, ada uang, ada kesempatan. Manfaatkan sesingkat waktu untuk beramal. Karena kita tak tahu masa datang. Dan satu-satunya membela kita adalah amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang saya dapat sampaikan kepada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah. Banyak kata ucapan menyinggung perasaan bapak dan ibu. Mungkin kuat, mungkin keras, tak ada maksud lain. Tak bukan hanya supaya apa yang saya sampaikan ini masuk ke dalam hati kita semua. Bermanfaat buat saya, bermanfaat buat bapak dan ibu, menjadi amal saleh jariah. Saya sampaikan, bapak dan ibu menyampaikan ke rumah kepada anak, menantu, ipar, keluarga, tetangga. Maka dia menjadi amal yang sampai akhir hayat kita nanti insyaAllah. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Sebelum berdoa, beristighfar mohon ampun atas silap salah kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu adalah benar. Warzuqna ittiba'ah. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila. Tunjukkanlah bahwa yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma waffiqna. Berikan taufikmu kepada kami untuk beramal lima tuhibbu wa tardah. Beramal dengan amal yang engkau cintai dan engkau ridai ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyyatik. Ciptakan rasa takut dalam hati kami. Ma yaqulu bainana wa baina ma'asik. Dengan rasa takut itu kami terhalang untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak. Ciptakan rasa taat dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri kepada-Mu dan kepada surga-Mu ya Allah. Wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Ciptakan rasa yakin dalam hati kami. kami dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan penglihatan kami, pendengaran kami, tenaga kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi azab bagi kami, ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'anna. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kami, ya Allah. Wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau jadikan penguasa kami orang yang tak takut kepada dan tak sayang kepada kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Jadikanlah pasangan hidup kami dan anak-anak kami qurrata a'yunin, orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ij'alna muqimish shalah. Jadikan kami orang yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa kami, ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله.